Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kali ini pagi ini dengan membawakan acara dalam acara penyejuk keimanan, mudah-mudahan bertambah keimanan kita dengan menambah amal ibadah khususnya juga di pada bulan Ramadan yang sangat kita cintai ini. Iya. Kajian kali ini akan membawakan surat An-Nisa ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini judulnya apa nih, Ustaz Fajrul? Judulnya ini adalah tentang beberapa kejelekan terhadap orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu jelek, jadi sama jelek. Jelas, orang munafik itu jelek dan sangat jelek sekali. Orang gitu. Beriman itu berseri-seri. Lebih bagus lagi di antara yang jelek itu adalah orang munafik. Orang kafir. Orang munafik maksudnya begini. Kalau orang munafik itu masih beriman dia, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi kalau orang munafik fasik, ini fasik, orang fasik. Orang fasik, iya, orang fasik. Jadi orang fasik itu masih beriman, ada keimanannya terhadap Allah, tapi walaupun begitu mereka melakukan dosa besar. Sedangkan munafik ini memang di lidahnya saja mereka mengucapkan beriman, tapi ketika mereka kembali kepada kelompoknya, mereka mengatur siasat bahkan lebih parah daripada itu untuk menghancurkan Islam di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, iya. Begitu. Jadi ada yang mengartikan kira-kira. Jadi innal ladzina amanu maksudnya beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, terus kafir kepada kufur terhadap apa yang turunkan Nabi Isa, kemudian kafir kufur terhadap apa yang turunkan Rasulullah, kemudian mereka betul-betul kufur terhadap apa yang turunkan oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya terakhirnya dikatakan di situ lam yakunillahu liyaghfira lahum. Artinya betul-betul Allah itu tidak akan mengampuni mereka apalagi untuk memberikan jalan mereka menuju surga. Jadi sabila di sini artinya bukan saja jalan yang lurus tapi artinya lain juga menuju surga. Menuju surga. Wala liyahdiyahum sabila. Wala liyahdiyahum sabila. Dalam ayat yang lain, munafik itu kan berasal dari kata-kata nafaka. Iya. Sabila artinya jalan. Munafik itu berasal dari kata nafaka, nafak. Nafak itu jalan yang sempit. Dalam, di bawah tanah ya. Sempit. Jadi orang munafik itu dia tahu jalan di bawah tanah, jalan yang sempit, sehingga dia mencari celah-celah kelemahan Islam. Sehingga Islam tak relevan dengan zaman, Islam tak sesuai dengan kondisi kekinian dan lain sebagainya. Karena dia sudah tahu celah-celah itu, mengkaji itu dengan detail dan rinci. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi sabila jalan. Jadi atau menariknya juga Pak Ustaz, bahwa selain jelek, orang ini juga bodoh. Udah ada jalan di atas tanah, jalan layang, begitu tol, begitu indah, lapang, sabil. Masih dicari juga jalan di bawah tanah yang sempit seperti lubang tikus itu. Ini kan berarti pekerjaan orang bodoh. Ada yang mudah, cari yang susah. Ini kenapa terjadi? Karena kalangan munafik ini tidak mencas keimanan setiap saat. Jadi keimanan tadi kan dicas, ayat sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu, aminu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Sekarang beriman dan nanti beriman. Cas terus. Sehingga Anda memiliki keimanan yang tidak sampai dimasuki oleh virus. Jadi kalau sudah out of the date, maka keimanan itu hendaknya harus nantiasa up to date terus, sehingga virus kekafiran itu tidak bertambah. Menariknya Pak Ustaz, dalam sholat kita tiap hari, Yeah. Itu kita minta ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena virus itu mulainya bukan suatu hal yang besar. Yeah. Melencengnya manusia beberapa sentimeter dari jalan yang lurus akan menyebabkan jalan itu melenceng sejauh-jauhnya. Bagikan rel kereta api, tikungan rel kereta api itu cuma selisihnya milimeter. Yeah. Tapi yang tadinya targetnya lurus akhirnya bisa ke selatan ataupun bisa ke utara. Itu bukti bahwa kesesatan itu bisa dimulai dari bukan hal-hal yang besar, tapi kesesatan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Bahkan dalam contohnya Mutawalli Sa'rawi itu mengatakan kita itu perlu kepada polisi pada saat-saat yang tertentu. Kenapa? Karena kita takut tersesat. Polisi itu adalah salah satunya Alkitab, ya, rambu-rambu Allah, petunjuk Rasul dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika seseorang itu menghina Rasul atau mengejek Rasul, tidak yakin dengan Rasul dan lain sebagainya, berarti dia telah menghilangkan rambu-rambu jalan tadi. Maka akan bertambah kafir, bertambah kafir dan bertambah sesat. Iya. Dalam hal ini Allah mengkaitkan, coba kita perhatikan, kepada musibah yang luar biasa. Musibah yang luar biasa itu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Jadi musibah yang paling besar itu hilangnya kecintaan Allah. Iya. Jadi orang yang mendapat cinta Allah itu yang mendapat maghfirah. Maghfirah. Ya, bulan puasa ini. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, ya. Syahrul Rahmah. Syahrul Rahmah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Terus ada pertanyaan nih, Ustaz. Iya. Kira-kira gimana pandangan Islam bagi orang yang pertamanya dia masuk Islam, iman kepada Allah, Islam asalnya. Kemudian setelah berapa lama dia itu masuk agama Kristen misalnya. Setelah itu beriman lagi, setelah itu masuk lagi agama yang lain. Kira-kira gimana menurut pandangan Islam ini, Ustaz Radiansa? Bahwasanya apakah ini memang mereka permainkan agama itu atau memang dasarnya pencarian gitu? Ya, seperti yang sudah kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa pencarian itu sudah selesai dan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Artinya bahwa Nabi Ibrahimlah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hak untuk itu. Tapi begitu turunnya Al-Qur'an dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an telah menjelaskan detail tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tinggal lagi kita belum melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu karena ketidakmampuan kita. Nah, jika dikaitkan dengan ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa antara lain Al-Imam Ibnu Hanbal mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan apabila sudah tiga kali kufur, tiga kali berganti-ganti agama, maka setelah itu tidak lagi berterima agamanya. Artinya tidak lagi diterima keislamannya. Kalau kita lihat di sini, innal ladina amanu, iman, thumma kafaru, sekali. Thumma amanu, thumma kafaru, dua kali. Thumma zdadu kufra, dan bertambah kekafirannya, tiga kali. Jadi dalam hal ini, apabila sudah tiga kali berganti-ganti seperti itu, maka habislah kesempatan bagi dia untuk beragama Islam. Ya, kalau Ustaz Ardiansah, saya memiliki pandangan yang lain. Yeah. Innal ladina amanu, artinya orang itu betul-betul telah duduk pada posporsi yang amanu. Iya, iman. Iman. Kita sangat khawatir kalau memang ia memang belum masuk ke wilayah iman. Iya. Merasa sudah beriman padahal belum beriman. Padahal belum beriman. Jadi dia mengatakan dia telah beriman tapi belum masuk ke wilayah itu. Iya. Berarti ia tetap dalam keadaan kafir. Atau pandangan orang begitu. Oh, ini udah beriman. Iya. Tapi kenapa seperti itu? Dia kufur kepada Allah. Sama saja seperti bilang, oh dia sholat tapi dia berbuat maksiat juga gitu. Iya. Kan sama pengertiannya kira-kira begitu kan. Artinya betul gak sholatnya itu kira-kira, atau sekedar untuk mendapatkan legalitasnya. Wilayah keimanan paling minim, kalau kita lihat dalam tafsir Sa'rawi ini adalah wilayah amanna billahi wal yaumil akhir. Iya. Iya. Beriman paling minim, yakin sama Allah dan hari akhirat. Jadi nggak boleh cuma yakin sama Allah aja, yakin sama Allah dan yakin dengan hari akhirat, dan itu 60 kali diulang lebih dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Maka ketika dia menghilangkan salah satu, tidak percaya sama akhirat, dia telah memiliki titik nadir dalam keimanan, minim sekali. Ya itulah yang sedang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sebenarnya bukan menceritakan tentang keimanan ini, tetapi tentang bagaimana orang-orang munafik yang mengaku dirinya beriman. Ya, nah, ini dia permasalahannya. Orang munafik. Jadi mereka sama sekali tidak beriman. Makanya nanti kita akan menjumpai di dalam surah ini juga ayat 143 Allah Subhanahu wa taala mengatakan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi jelas sekali bahwa ini adalah seperti yang sudah disebutkan Ustaz Fajrul judulnya tadi, bahwa ini adalah berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi orang mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahmanu? Ini karena lisan mereka. Artinya orang munafik itu mengatakan diri mereka okelah, kita katakanlah mereka beriman begitu. Tapi padahal Allah mengetahui bahwa mereka sebenarnya tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawalli Sa'rawi mengatakan al munafiqun humul kharijun min nitaqil wudu. Jadinya al kharijun min nitaqil wudu. Terus mereka yang keluar dari jalan yang jelas terang. Terus begini, ada yang bertanya gini Ustaz. Kira-kira untuk mengetahui orang kafir itu macam mana caranya Ustaz katanya? Kalau saya melihat gini sebelumnya, bahwa dalam konsep kasih Tuhan, saya melihat kalau misalnya berapa kali orang bolak-balik agama, kalau memang masih dia mau masuk Islam, terima sajalah. Kalau saya masih berpikir demikian. Kalau dia sudah, tapi kalau belum, jangan coba-coba. Itu persis seperti Ibnu Abbas yang ditanya, bagaimana hukuman orang yang membunuh orang lain? Kalau dia sudah membunuh, mudah-mudahan Tuhan memaafkannya. Tapi kalau misalnya belum membunuh, sekali-kali Tuhan tidak akan memaafkanmu. Artinya apa? Yang sudah, sudahlah. Mumpung masih bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Tuhan lebih luas maghfirahnya daripada yang kita sudah, duga. Sudahlah. Ah, yang sudah, sudahlah. Iya, ini memang ada berkaitannya dengan hadis Sahih Muslim dari Abdullah. Qala unasun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, gitu kan, kira-kira bertanya, anu akhidhu bima amilna fil jahiliyah. Terus Rasulullah menjawab, amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhidhu biha, wa man asa'a, maksudnya kafir ini, akhadha bi'amalihi fil jahiliyah wal Islam. Artinya ketika kita itu sudah beriman, ketika datang Rasulullah dengan membawa wahyunya itu, tidak akan diberikan sanksi ataupun siksaan. Tapi ketika orang itu masih tetap kufur, baik yang waktu dia masa jahiliyah sebelum datang Rasul sampai datangnya Islam, tetap saja itulah orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lain yang menarik di sini. Jadi orang yang beriman itu terus mencari kebaikan, mencari pencerahan, mencari kenikmatan yang hakiki. Sementara orang munafik terus dia apa? Bergelut, berputar-putar di dalam kesesatan-kesesatan. Dia melihat bahwa itu kenikmatan. Padahal itu adalah kenikmatan sesat yang semu. Jadi artinya bergelut itu tadi ditafsirkan dalam ayat ini summazdadu kufran. Artinya asarru, tetap terus menerus continue gitu alal kufur. Diingatkan oleh polisi, ini jalan yang benar, ini jalan ini lampu merah, ini tetapi dia terus menikmati hidup sesat. Suka dengan jalan yang buntu dan lain sebagainya. Dalam posisi begitu, artinya munafik yang sebenarnya itu adalah yang telah menikmati kesesatan itu. Dia merasa hidup ini adalah jalan-jalan. Hidup ini adalah jalan-jalan. Jalan-jalan. Padahal jalan itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dia tidak memiliki tujuan dalam hidup ini. Makanya dia tidak yaumil akhir. Tidak ada akhirat dalam pikiran dia. Future, masa depan yang jauh. Hari aminu billahi wal yaumil akhir. Munafik enggak percaya kepada hari akhir. Kalau kita nanti percaya kepada akhir, berarti kita enggak rasionalitas, enggak logik, tidak masuk akal dan lain sebagainya. Jadi mereka menganggap Islam itu dengan agama kumuh. Dan ini bentuk kemunafikan yang nyata. Oleh karena itulah kalau kita lihat dalam sirah, orang yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kaum munafik. Iya, karena tidak jelas identitasnya. Ketika mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, munafik mereka dari musuh dalam selimut. Mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah bagian daripada orang-orang yang beriman. Tetapi ketika mereka berada di belakang, mereka malah mencemoohkan dan kemudian menghinakan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat sekarang ini, inilah yang harus diwaspadai oleh umat Islam saat sekarang ini, betapa kita sangat mengkhawatirkan juga kehadiran orang-orang munafik yang merusak syariat Islam itu dari dalam, dengan berbajukan Islam dia mengatakan dirinya sebagai Muslim, tetapi sebenarnya dia hendak merusak dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Atau kalangan munafik membungkus keilmiahan dengan yang dikemas dengan kesesatan. Iya. Atau kesesatan dikemas dengan keilmiahan. Ya, memang ada pertanyaan seperti yang saya utarakan itu tadi. Kira-kira apa tandanya Ustaz kalau kita mengetahui orang-orang munafik itu? Karena besok kita sambung ya? Pada ayat 138. Oke, jadi terima kasih. Waktu jualah yang menentukan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan semoga kita tambah keimanan kita dan kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.